السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk satu pengajian yang akan menekankan tentang sudut akhlak kita sebagai seorang Muslim. Dan pertama sekali saya mengucapkan jazakumullahu khairan kathira pada Presiden Fokas, Timbalan Presiden dan ikhwah di Pulau Pinang yang memberi ruang kepada saya untuk berkongsi satu tajuk yang begitu penting. Tajuk ni berkaitan dengan akhlak dan juga berkaitan dengan penyucian jiwa. Sewajarnya tajuk ni dibentangkan oleh orang yang suci jiwanya, kan? Tapi apakan daya, kadang-kadang kita terpaksa juga menyampaikan sesuatu yang kita masih lagi mengusahakannya, okay? Kalau setiap orang berhujah dengan mengatakan selagi mana saya tak lakukan, saya tidak akan sampaikan, maka dia telah melakukan dua kesilapan, okay? Kesilapan yang pertama ialah dia tidak menyampaikan, dan kesilapan yang kedua ialah dia tidak melakukan, okay? Dan ini dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru kepada Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin dalam kitab tafsirnya. Apabila membicarakan satu ayat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, adakah kalian mengajar ataupun memerintahkan orang ramai untuk melakukan kebaikan dalam keadaan kalian melupakan diri sendiri? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ayat ini menunjukkan ada dua tanggungjawab. Pertama ialah, tanggungjawab yang pertama ialah kita melaksanakan sesuatu perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Kita laksanakan, kita buat. Yang kedua ialah kita sampaikan. Okay. Kedua-duanya adalah kewajipan. Pertama, kita laksanakan kebaikan yang kita tahu. Yang kedua ialah kita sampaikan kepada orang ramai, kepada orang lain. Dan beliau mengatakan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang terbaik adalah yang melaksanakan kedua-duanya. Dia melakukan perkara yang baik, perintah yang Allah perintahkan, dan dia meninggalkan larangan yang Allah larang. Kemudian dia juga menyampaikan perkara tersebut kepada orang lain. Jadi itu yang pertama lah. Yang kedua ialah salah satulah, kan? Dia buat tapi dia tak sampaikan. Yang ketiga dia sampaikan tapi dia tak buat. Dan yang keempat ialah yang dua-dua sekali tak ada, kan? Jadi kita jangan terperangkap dengan satu tipu helah syaitan, iaitu selagi mana saya tak buat, saya tak akan sampaikan. Okay? Tapi para ulama kita juga mengatakan kadang-kadang benda yang kita tak buat, yang kita sampaikan itu boleh menjadi satu dorongan untuk kita muhasabah semula diri kita, kelemahan kita, Okay, dan dengan muhasabah itu kita terdorong untuk melakukan perkara yang kita sampaikan yang mana sebelum ini kita tidak lakukan. Okay? Jadi itu sebagai mukadimah di sini untuk diri saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kebenaran itu perlu disampaikan. Dan walaupun dalam keadaan kita tidak melaksanakan kebenaran tersebut, tetap perlu disampaikan. Kerana itu tanggungjawab yang berasingan. Okay? Seterusnya, perbincangan kita diambil mengikut tajuk buku ni, iaitu Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Dan berkenaan dengan penyucian jiwa ini sebagai mukadimah untuk perbincangan kita. Tarikhnya berapa hari ini? 18 Jamadil Awal 1439 Hijrah bersamaan dengan 4 Februari. Mukadimah yang berkaitan dengan tajuk perbincangan kita ialah berkenaan dengan dua sudut utama dalam pengamalan Islam. Okay. Dalam petunjuk Islam ada dua sudut yang utama. Pertama ialah sudut praktikal. Yang kedua adalah sudut spiritual. Okay. Praktikal dan spiritual. Kita dapati antara kesilapan yang berlaku ialah sebahagian daripada kita mungkin akan menekankan sudut yang praktikal. Praktikal iaitu amalan. Kita akan buat. Kita akan buat sedaya upaya untuk mencapai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat kita mengamalkan Islam yang sahih berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buat semua. Okay. Tapi kesilapan boleh berlaku dari sudut spiritual. Dari sudut spiritual. Okay. Kita akan huraikan sebentar lagi. Begitu juga sebaliknya. Ada setengah orang mungkin dia akan tekankan sudut spiritual. Dia akan jadi seorang yang baik, kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudut praktikalnya dia mengalami kelemahan. Dari sudut dia tak berapa nak tengok sangat dalil Al-Qurannya, apatah lagi dalil hadisnya. Kan? So ada dua masalah sini, kan. Satu ialah yang ikut dalil, alhamdulillah, ikut sunnah, tapi dalam dia agak bermasalah. Dalam dia agak bermasalah. Okey. Dengan Allah, dengan mungkin pandangan dia pada diri dia sendiri, pada orang lain ada masalah. Satu lagi ialah dari sudut jiwanya, jiwa yang baik, tetapi amalannya ialah amalan yang menyalahi sunnah. Okey. Jadi kita perlulah letakkan diri kita di mana-manalah. Salah satu daripada dua ni. Sama ada kita ini orang yang ikut sunnah dalam praktikal dan lemah dalam spiritual, ataupun yang tinggi spiritualnya tetapi lemah dari sudut apa? Dari sudut praktikal. Okay. Dan usaha kita ialah ke arah nak melengkapkan kedua-dua aspek ni, kedua-dua bahagian ni. Kita kena lengkapkan. Okay. Dan jangan sekali-kali kita sampai ke tahap mengabaikan kedua-duanya sekali. Dahlah tak ikut sunnah, hati pun apa? Ha? Hati pun punah, kan? Hati pun asyik apa? Panas je dengan orang, kan? Orang dapat nikmat dia panas, orang buat baik dia panas, kan? Ha, ini satu masalah yang cukup besar. Jadi kita akan dapati dalam Islam dua sudut ini adalah dua sudut yang ditekankan tanpa bias, tanpa berat sebelah. Dua-dua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan dua-dua aspek ini juga disampaikan oleh para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya kepada tabi'ut tabi'in dan sampailah ke zaman kita sekarang ni. Okey. Jadi kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basirah, aku mengajak kepada Allah di atas satu kejelasan, kebenaran yang begitu jelas. ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang ikut aku. Okay, kalau ayat tu dia berhenti ana sahaja, selamatlah kita kan. Tapi bila ayat itu mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti ku, artinya kita juga kena buat yang sama seperti yang Nabi buat. Okay. Dan sebagaimana Nabi SAW melaksanakan ajaran Islam dengan cara yang sebenarnya, manhaj yang sebenarnya, begitu juga Rasulullah SAW melaksanakan sudut spiritual dengan cara yang sebenarnya. Okay. Jadi itu yang kita cuba nak ajarkan ataupun nak kongsikan dalam pengajian-pengajian Tazkiyatun Nafs. Okay. Bukan untuk kita melihat lagi tahap kesahihan sesuatu amalan, tidak kan? Alhamdulillah, kebanyakan kita dah pun dapat menilai kan, satu amalan ni antara sunnah dengan bida'ahnya, antara tauhid dengan syiriknya, antara apa lagi? Antara haram dengan halalnya kan. Itu semua alhamdulillah kebanyakan kita dah mampu buat, antara tasyabuh dengan tidak tasyabuhnya kan, ya, antara sunnah itibar dengan tasyabuh kan, alhamdulillah kebanyakan kita dah boleh buat yang tu. Jadi kita nak pergi kepada bahagian yang kedua. Ya, bahagian yang kedua iaitu bahagian melengkapi usaha tadi, usaha praktikal, iaitu bahagian spiritual kan. Yang ni memang satu benda yang agak susah sebenarnya. Macam saya sebutkan tadi, dia perlukan seorang yang spiritualnya tinggi. Tapi kalau tak dapat pun, ataupun yalah dah diberi tajuk ni kan, nak buat macam mana, terpaksa lah kot kan. Jadi terima je lah sekadar yang kita mampu buat, dan kita berpandukan kepada tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan, kalau kita baca sirah ataupun sejarah Ibn Taymiyah, kita akan dapati beliau merupakan seorang yang menepati ataupun melaksanakan dua aspek yang kita nyatakan tadi. Kadang-kadang kita baca tu memang kita rasa malu lah kan. Contohnya zikir kan, zikir pagi dengan zikir petang. Okay. Beberapa riwayat menunjukkan Ibn Taymiyah lepas subuh dia akan zikir panjang, macam-macam zikir dia. Okay. Jadi anak murid dia kata, kenapalah nak panjang sangat kan? Tak payahlah panjang sangat. Dia kata inilah dia, apa dia kata, inilah dia santapan dia, santapan kerohanian dia kan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah ataupun dengan berzikir terhadap Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi bila orang tu dia banyak zikir, berlaku sesuatu pada dia kan, hasil zikir dia tu akan dapat menjadi pendinding, benteng kepada musibah yang kena. Tapi kalau dia tak banyak zikir, tak banyak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, masa dia senang, masa dia susah nanti, lagilah dia tak ingat. Okey. Sebab tu Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dia akan mengatakan nafi siyaha. Dan bila aku dibuang negeri, aku kira itu sebagai siyaha apa? Traveling. Melancong. Kan? Lepas tu sijni khulwah. Kalau aku ditahan pula ke dalam penjara, aku kira itu sebagai khulwah, iaitu peluang untuk aku bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu antara yang kita ingatlah daripada kata-kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga mengatakan, kalau raja-raja mengetahui ketenangan yang ada pada kita, mereka akan merebut ketenangan tersebut daripada kita. Ha, kalau kita dengar yang tu pun, tiga benda tu, betul ke kalau kita ini dibuang negeri, kita akan merasakan itu satu travelling, satu apa tadi? Pelancongan, ya ke? Kita. Kalau kita disimpan sekejap kan, dalam penjara, rasa-rasa macam mana? Adakah kita jadi imam ke ataupun jadi apa dalam tu? Kan? Okay? Dan kalau dan betul ke kita ni merasakan kita tenang dengan apa yang kita bawa, yang apa yang kita laksanakan, sehingga kita meyakini orang yang jauh lebih kaya daripada kita, kan? Orang yang jauh lebih berkuasa daripada kita, dia nak apa yang kita ada, ataupun sebenarnya kita yang nak apa yang ada pada dia, kan? Okay, so itu adalah dipanggil apa? Refleksi, cara untuk kita menghayati, cuba untuk menghayati apa yang dihayati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Okay, sampailah ke imam-imam kita, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Okay. Dan sebagai mukadimah di sini, dinyatakan beberapa ayat menunjukkan ketinggian akhlak Nabi SAW. Dan dinyatakan juga betapa akhlak ini adalah satu perkara yang ditekankan dalam Islam. Sehingga Nabi SAW sebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ataupun salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, kemuliaan budi pekerti. Okay. Dan bila Nabi SAW ditanya tentang, bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Kan? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Okay. Dan dalam Quran sendiri dinyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur, yang hebat. Okay. Dan semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak merupakan dasar kepada praktikal Islam, dasar kepada pelaksanaan Islam. Okay. Dan pastinya akhlak ini ialah akhlak yang diambil daripada Al-Quranul Karim, dan juga yang diambil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang menekankan tentang kehebatan akhlak ialah seperti berikut. Antaranya, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tiada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci kekejian lagi kotor. Kan? Orang yang keji dalam percakapan dan kotor dalam percakapan dan dalam gerak-gerinya. Riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apabila ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang itu dalam syurga, Rasulullah mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Okay. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik kepada dalam akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan yang paling baik di kalangan kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Kalau kita nak berhenti sekejap sini, boleh. Kita nak bincangkan kenapa akhlak yang baik itu begitu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua ialah, kenapa akhlak yang baik merupakan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga di samping taqwa Allah. Yang ketiga, kenapa khiyarukum linisa'ihim, kenapa yang paling baik adalah yang paling baik kepada isteri mereka di kalangan lelaki tu, yang paling baik adalah yang paling baik kepada isteri mereka. Okay. Pertama, bila kita sebut athqal fi mizan, yang paling berat dalam timbangan, okay, timbangan di akhirat nanti, kita tahu di akhirat adanya mizan, kan? Mizan iaitu timbangan yang akan menimbangkan kebaikan dan keburukan. Yang paling berat adalah akhlak. yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Kerana macam kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okay? Dan akhlak yang mulia ini, masalah sebahagian kita, kita akan merasakan akhlak yang mulia adalah untuk interaksi kita dengan manusia sahaja, kan? Sedangkan akhlak yang mulia itu lebih besar daripada itu. Dia adalah untuk khaliq juga. Dia something untuk makhlukin. Kan, orang yang mulia akhlaknya, kan, dia akan melihat sesuatu, dosa itu sentiasa besar. Kenapa? Dosa kecil pun dia rasa besar. Pasal apa? Pasal dia akan melihat pihak yang dia lawan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada akhlak yang mulia, iaitu ta'zim. Dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berbeza dengan orang munafik, kan, dia buat dosa besar pun dia buat macam tu je. Yang macam seolah-olah lalat hinggap di hidung dia dan dia halau gitu je. Okey. Dan kenapa akhlak yang mulia itu dikira Nabi SAW sebutkan fokuskan kepada orang lelaki yang baik terhadap isterinya? Kenapa? Kerana baik pada orang, orang nampak. Baik pada isteri, orang tak nampak. Kan? Maknanya kat mana biasanya kita buat baik kat isteri? Kat rumah lah. Kat luar okey lah, kan, duk peluk lah apa semua, pegang tangan lah. Kat rumah terajang apa tu boleh. Penampar semua, kan. Ada orang tahu, orang tak tahu. Okey. Jadi di situlah datangnya kehebatan akhlak itu, kan? Dan difokuskan kepada kebaikan itu ialah kebaikan seseorang itu kepada pasangannya, kan? Dan dalam hadis disebutkan seorang lelaki kepada isterinya. Dalam satu hadis lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, paling dekat majlisnya, kedudukannya kepadaku pada hari kiamat, adalah yang paling baik akhlaknya. Okay, itu satu. Nabi SAW jelaskan dalam hadis At-Tirmizi bahawa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan yang paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat ialah yang paling mulia akhlaknya. Kemudian Nabi SAW sebutkan yang berlawanan dengan kenyataan tadi, iaitu dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berceloteh. As-sarsarun. Sembang kencang. Itulah buat agaknya, kan. Okay. Lebar mulut. Mutasyaddiqun. Bila cakap tu, dia cakap nak menunjukkan kehebatan dia bercakap. Itu mutasyaddiqun. Okay. Contoh. Kalau kita sebut kata pengantar. Jangan kata kata pengantar. Itu kan, nampak tak? Itu ni lain sikit, kan. Dia sebut biasa lah, kan. Dan al-mutafayiqun. Okay. Mutafayiqun, para sahabat mengatakan sarsarun mutasyaddiqun, iaitu berceloteh lebar mulut ni kami faham. Tapi apa maksud mutafayiqun? Kan? Nabi mengatakan al-mutakabbirun, orang yang sombong. Okay? Orang yang sombong. Tiga perkara tadi, iaitu satu dia sarsarun, cakap bising. Okay? Kemudian mutasyaddiqun, cakap dia nak macam nak apa dia panggil lah. Tasyadduq ni macam over lah dalam cakap, kan, dia nak gunakan mulut dia tu seboleh mungkin, kan, tapi lebih kepada nak menunjukkan kehebatan bercakap. Dan mutafayiqun, takabur, orang yang takabur. Ini semua sebenarnya bercanggahan dengan akhlak yang mulia. Senang je, senang kira, kan. Akhlak mulia, lawan dia adalah perkara ni. Okay, dan yang rasanya yang paling tiga-tiga tu sama, tapi mungkin kalau dia cakap berlembut, dia tak apa, tak menunjuk dalam cakap, tapi dia takabur, sebenarnya pun dah cukup dah. Dia cakap lembut tapi takabur, lagi dahsyat. Okay? Jadi hadis ini jelas menunjukkan apa? Jelas menunjukkan kehebatan akhlak di sisi dalam ajaran Islam. Dan kita perlu melihat satu persatu dalam hadis ni, kan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai mulia dan tinggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai hina dan celaka. Okey. Baik. Dan itu secara ringkas yang dinyatakan dalam mukadimah oleh mukadimah ni rasanya bukan mukadimah Ibn Taymiyah tetapi mukadimah tim kumpulan yang mentahkikkan buku ni kan, yang edit buku ni ataupun yang mengumpulkan kata-kata Ibn Taymiyah. Dan mereka mengatakan antara masalah besar umat Islam sekarang ini ialah mereka jauh daripada akhlak yang sebenarnya. Mereka jauh daripada akhlak yang sebenarnya. Okay. Namanya adalah Islam, kan? Namanya adalah sunnah, tetapi akhlaknya tidak sunnah. Okay. Ini satu masalah besar yang kita perlu muhasabah. Kita perlu muhasabah. Sama ada kita nak sebutkan sunnah itu berlawanan dengan Syiah ataupun sunnah itu ialah yang mengambil aliran Salafi ke, kan, tak ada masalah lah. Yang pentingnya sunnah tu kan, ramai orang mengatakan kami ahli sunnah. Okey. Ha, tapi bila tengok pada akhlak dia, dia bukan ahli sunnah. Akhlak dia akhlak khawarij, kan. Akhlak dia akhlak murjiah, akhlak Syiah, kan. Akhlak munafik. Okey. Jadi itu satu benda yang menjadi realiti yang pahit, kan, dan fenomena sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa risau pula, kan. Risau ya, kalau nak berurusan dengan dengan ahli sunnah ni nanti akhirnya kita akan dikutuk lah, contohlah, kan. Dan tapi kalau berurusan dengan yang kafir rasa senang sikit kot agaknya. Sampai tahap tu kadang-kadang. Jadi ini adalah satu musibah yang besar, kan. Dan musibah ni kita jangan tengok orang dulu, kita tengok diri kita dulu, kan. Ha, kerana kalau kita mulakan dengan melihat orang lain dia salah, kita tak akan buat refleksi kepada diri kita. Dan dengan itu kita akan kekal dengan apa? Dengan menuduh orang, menuding tangan kepada jari kepada orang. Tapi kalau kita okey, dia itu kesilapan dia. Apa kesilapan saya? Ha, kesilapan saya ialah macam ni. Saya mulakan dengan diri saya dulu. Percayalah kalau semua orang buat yang tu, selesai masalah. Okey. Baik. Kemudian diteruskan kalau ikut susunan sini, dinyatakan bagaimana tim tahqiq kitab ataupun himpunan kata-kata penulisan Ibn Taymiyah berkenaan dengan akhlak dan juga tazkiyatun nafs. Beliau mereka meletakkan cara lah ataupun method mereka dalam menyusun buku ni. Tak apa, itu kemudian nanti boleh baca. Saya tertarik dengan satu bahagian kat sini, iaitu biografi Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Okay. Banyak yang boleh kita ambil faedah daripada biografi Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan setakat yang saya nak tekankan ialah berkenaan dengan imam yang alim sekaligus pahlawan, pendekar. Okay. Dia Ibn Taymiyah ni seorang yang alim. Alim, ilmunya tinggi, kan. Ilmunya tinggi bukan tahap dia tahu apa yang dia percayai, dia yakini. Tetapi beliau mengetahui apa yang diyakini oleh pihak lawan. Hebat tak? Kan? Ha, dia kalau nak kata Syiah, dia tahu mazhab Syiah semua tu, dia tahu. Mazhab-mazhab dalam Syiah dia tahu. Kalau nak kata ilmu kalam, orang ilmu kalam kalau lupa satu benda, datang murajaah dengan dia, dia akan ingatkan balik. Cuba bayangkan. Okey, ha, tak, kamu kan kata gitu, kamu katakan begini. Okey, tak apa, terima kasih imam. Kan? Jadi dia orang nak mantapkan ilmu mereka tentang ilmu kalam, falsafah, tanya siapa? Ibn Taymiyah. Okey. Jadi itu dari sudut ilmunya. Seorang imam, pemimpin dalam agama yang begitu alim, dan pada masa yang sama dia adalah seorang pahlawan. Yang ini yang tadi pun dah tak dilawan dah, kan. Yang kedua ni lagilah tak dilawan. Dia adalah seorang pahlawan. Pahlawan ni dia bukan tahap pahlawan yang bila dipanggil dia akan pergi. Tapi pahlawan yang menggerakkan orang. Ini yang tak tahan ni. Maknanya kita nak fikir macam mana hebatnya Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Okay. Sebagai salah seorang contoh imam-imam dalam Islam. kita tengok ke sini secara ringkas, ketika bangsa Tatar mengepung benteng Damaskus, iaitu Damsyik, Dimashq, pada tahun 702, orang semua rasa risau, kan? Dan apa yang dibuat oleh Ibn Taymiyah ialah beliau datang ke hadapan dan memberikan semangat kepada pemimpin pada zaman tu, dan juga kepada alim ulama dan kepada rakyat semua, bahawa kita perlu perang, kita perlu lawan musuh yang menyerang, dan kita buat persiapan. Okay. Dan bila mereka dah buat persiapan, Ibn Taymiyah mengatakan, sesungguhnya kalian pasti mendapat pertolongan darinya. Maksudnya kamu semua, kita semua akan dibantu oleh Allah. Ada orang cakap di kalangan anak murid dia, ataupun di kalangan pemerintah yang mengatakan, sebutlah insyaAllah, kan? Jangan pasti sangat, sebutlah insyaAllah, kan? Okay. Ibn Taymiyah menjawab, saya mengatakan insyaAllah tahqiqan, secara pasti, bukannya insyaAllah secara ta'liqan, iaitu ta'liqan ni maksudnya kemungkinan. Faham tak? Boleh faham? Biasa dengar kot, kan? Biasa dengar. Jadi kita faham, Ibn Taymiyah bila sebut insyaAllah, dia faham lain insyaAllah tu. Kita kalau sebut insyaAllah, maksudnya tak datang lah, kan? Ustaz datang esok, Ustaz, insyaAllah, maksudnya tak datang lah, kan? Itu insyaAllah orang Melayu, kan? Kalau insyaAllah Arab sekarang ni, saya pun dah lupa dah macam mana, kan? Tapi mungkin akan membawa maksud 50-50, insyaAllah. Biasanya begitulah, ta'liq. Maknanya, kalau boleh tak buat ni, insyaAllah. Maknanya 50-50. Tapi Ibn Taymiyah dalam keadaan ni, dia dah melihat persiapan yang mereka lakukan, kan? Dan dia dah melihat bagaimana persiapan agak mantap. Okay? Selepas itu, dia yakin dengan janji Allah. Kerana intang suruh Allah yang surkum, sekiranya kalian menolong Allah, agama Allah, Allah akan balas dengan pertolongan. Jadi bila kita dah buat, Allah akan bagi pertolongan tu, jangan risau. Tapi ada orang yang mungkin saya boleh bayangkan macam mana seorang yang yakin dengan seorang yang tak yakin. Betul tak? Dan orang yang yakin dengan tak yakin ni lain, percakapan dia pun lain. Jadi Ibn Taymiyah cakap dalam keadaan yang yakin, dia tahu apa dalil-dalil semua menunjukkan yang kita akan menang. Jadi dia kata kita akan menang. Tapi orang yang tak yakin dengan dia, mereka mengatakan sebutlah insyaAllah, kan? Takut nanti seolah-olah kita meramalkan sesuatu yang tak pasti, kan? Tetap Ibn Taymiyah mengatakan insyaAllahu tahqiqan, saya sebut insyaAllah, ya, tapi secara pasti, kerana kita dah buat apa yang Allah suruh kita buat, lalu Allah akan bantu kita. Okay. Bukan secara ta'liqan, iaitu 50-50, kemungkinan, tidak. Okay. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu pahlawan lah. Ibn Taymiyah seorang pahlawan. Dia tahu, beliau tahu apa nak kena buat, dan beliau tahu kalau dah buat tu, apa yang akan diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang amat tinggi. Kan, kalau dalam pengajian Islam ni, nak kata ustaz mengajar, okey lah, kan? Tapi nak kata ustaz yang boleh apa lah, sampai tahap ni lah, macam mana? Agak sukar nak cari. Okay, sukar sangat nak cari orang yang boleh sampai ke tahap tu, kan? Baik. Lalu dengan itu, bila berlaku peperangan dengan Mongol ataupun Tatar, alhamdulillah umat Islam pada zaman tersebut menang. Dan kalau tengok sejarah, sebelum tu dah kalah banyak dah. Dah kalah banyak sampai ke tempat di Damsyik, barulah menang kat situ. Okay? Dan banyak lagi cerita kat situ, antaranya ialah yang saya ingat ni, yang saya ingat ialah bila Ibn Taymiyah berjumpa dengan pemimpin Tatar pada zaman tersebut, dia adalah anak kepada pemimpin yang sebelum tu. Apa nama dia? Tak ingat dah nama dia. Saya bab nama ni memang lupa sikit. Anak saya pun saya tak ingat, kan? Jadi yang pentingnya dia cakap pada pemimpin tu, bapak kamu dulu, kan, bapak kamu datang dalam keadaan yang baik, kan? Kenapa kamu buat macam ni? Cakap bila berdepan tu, cakap dengan agak tegas, kan? Jadi bila cakap begitu, banyak ustaz-ustaz yang ada ataupun ulama yang ada dekat situ sudah dah mula tarik lah. Dia pun pakai jubah kan, tarik jubah sikit. Takut apa? Takut kena pancung, darah tu mocek kat dia pun. Okay. Jadi dia bagi nasihat lah secara direct. Dia bagi nasihat secara direct dan akhirnya pemimpin tersebut kan daripada Mongol tu ataupun Tatar minta dia doa. Minta doa. Kan? Dan dia doa kan, dia kata sekiranya dia ini berada di atas kebenaran, menangkan dia. Tapi kalau dia berada di atas kebatilan, hancurkan dia kan. Okey, bila keluar tu ulama-ulama yang ada kat situ semua marah kat dia. Kenapa kamu buat begitu? Nyaris-nyaris kamu nak binasakan kami semua. Kan? Boleh saja dia bunuh kamu dan bunuh kami juga. Kan? Jadi Mereka Amal kata kamu semua sama dia nak ikut aku cara aku ni ataupun kamu berpisah dengan aku. Okay? Jadi ada sebahagian yang ikut dia, ada sebahagian yang tak ikut. Yang tak ikut tu semua lepas tu kena seksa. Lebih kurang itulah ceritanya. Okay? Dan bila berlaku peperangan mereka berlaku peperangan antara umat Islam dengan kumpulan Mongol ni, di situ Allah berikan kemenangan. Okay? Itu secara ringkas. Dan Mongol yang masuk ni bukan Mongol yang kafir, dia adalah Mongol yang Islam. Tapi bila Islam tu dia serang pula negeri-negeri Islam untuk nak kuasai. Okay? Baik. Apalah itu satu bahagian yang menunjukkan betapa hebatnya ilmu Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan betapa hebatnya jati diri Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala yang begitu berani untuk tampil ke hadapan dan memimpin umat Islam ke arah kemenangan dalam berdepan dengan kezaliman musuh-musuh Islam. Okey. Dengan itu, insya-Allah kita akan masuk perbincangan yang agak banyak ni. Saya pun tak tahu macam mana. Saya ingatkan masa saya dapat tajuk ni, saya cari dalam internet. Kan? So, keluar satu buku tu kecil je. Nama dia Tazkiyatun Nafs juga. Kan Ibn Taymiyah. Oh, buku ni okey. Dalam bahasa Arab 100 muka surat. Okey lah kan. Lepas tu bila saya check balik buku ni, 400 lebih kan. Jadi jenuh juga ni kan. Tapi tak apalah. Dan ternyata buku tu lain daripada yang ni. Mungkin rasanya Ibn Taymiyah dia tak ada buku ni. Mungkin daripada buku-buku yang begitu banyak yang beliau karang tu, ulama kita mereka kutip atau ambil kumpulkan daripada buku-buku tersebut yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs ataupun Makarimul Akhlaq. Okey. Dekat sini sebenarnya perbincangannya banyak. Yang pertama ikhlas dan niat, taqwa, amar ma'ruf nahi munkar, malu, tazkiyatun nafs. Itu satu tajuk kecil, menyucikan jiwa, mulia dan dermawan, taubat, melawan hawa nafsu, pujian dan syukur, jujur, sabar, iffah iaitu menjaga diri, menjaga harga diri, rasa cemburu, doa, mencela kezaliman, al-khasyah iaitu takut, tazkir memberi peringatan, mencela sifat bakhil dan penakut, husnuzan berbaik sangka, ghibah ni iaitu mengumpat, dia tulis sini menggunjing bahasa Indonesia, tawaduk rendah hati, rendah diri, bertawakal kepada Allah, hasad, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kebaikan, zuhud, taat dan ridha. Okay. Jadi ini semua akan dibincangkan. Saya pun tak tahulah kalau ikutkan, kalau saya seorang ni agaknya makan tahun kot. Kan? Tapi kalau boleh bagi-bagi kepada ustaz-ustaz lain pun okey juga kan. Okey juga pasal benda ni memang satu benda yang perlu kita tekankan. Dan saya merasakan untuk hari ni mungkin boleh sampai muka surat 73 kot daripada 37 73. Kan? Okay. So itu saya punya planning tadilah kan. InsyaAllah nak buat begitu. Okay. Dan kita mulakan dengan ikhlas dan niat. Ikhlas dan niat. Pertama sekali ialah maksud niat. Maksud niat, niyatu al-qasdu. Okay. Esok bahasanya, niat adalah qasdu iaitu maksud. Kita memaksudkan sesuatu dalam apa, kita memikirkan sesuatu lah dalam hati kita kan, iradah, kehendak, kita menginginkan sesuatu. Contohnya lepas habis kelas ni nak pergi mana, Kan? Petang nanti nak pergi mana? Nak buat apa? Lepas solat asar nanti nak buat apa? Cadangnya lah kan? Itu semua namanya niat dan kehendak dalam disuruh bahasa Arab. Okay? So banyaklah kat sini yang dijelaskan secara ringkas. Niat juga di samping perbuatan, niat juga membawa maksud benda yang kita niatkan tu. Okay? Sesuatu yang kita niatkan dalam hati kita. Okay. Okay, tak apalah. Saya rasa cukup yang tu. Yang pentingnya niat itu dalam hati. Itu juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, an-niyatul qasdu wa mahalluhal qalbu. Kan? Niat itu adalah qasad. Qasad ini ialah kita menggerakkan hati kita untuk buat sesuatu. Okay? Dan tempatnya adalah dalam hati. Tempatnya adalah dalam hati. Okay. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang hadis innamal a'malu binniyat. Tentang hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niat. Okay, di sini saya tak nak baca sangat khilaf yang ada kat sini, tapi saya cuba ringkas mengikut apa yang saya faham. Sebahagian ulama mengatakan semua amalan adalah bergantung pada niat. Okay. Sebahagian ulama pula mengatakan ada amalan yang perlu niat dan ada amalan yang tak perlu niat. Okay. Macam contohnya ialah seperti mengembalikan hak orang lain yang dirompak, dipinjam. Okay. Jadi kalau dia dah kembalikan, kalau dah dikembalikan tanpa niat, tanpa niat pun hak dia dah lepas. Hak orang tu dah terlepas. Okay. Maksudnya kalau katalah saya pinjam, saya pinjam daripada seseorang, kan? Tiba-tiba ada orang yang tolong bayarkan ke? Jadi hak tu terlepas ke tak? Terlepas kan? Jadi saya niat tak? Tak kan? Nah, begitulah lebih kurang ceritanya, kan? Ataupun perbincangan kat sini. Ya, kita tak nak pergi dalam sangat. Kemudian ada satu perkara yang ditekankan di sini, iaitu berkaitan dengan berkaitan dengan lafaz niat. Lafaz niat, adakah perlu kita lafazkan niat? Adakah perlu kita melafazkan niat kita? Kita dapati ada ucapan daripada Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan antara solat dan ihram, iaitu solat dimulai dengan ucapan. Okay. Ha, jadi sebahagian para ulama memahami ucapan itu ialah ucapan niat. Sedangkan Ibn Taymiyah mengatakan maksud sebenar ialah ucapan takbiratul ihram. Okay. Ha. Dengan itu kekal niat itu tempatnya di dalam hati dan tak perlu nak disebutkan niat pada lidah, kan? Namun perkara ini adalah perkara yang khilaf. Ada setengah-setengah ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mengatakan disebutkan untuk membantu. Membantu maksudnya kalau tak sebut pun sah juga, kan? Cuma kemudian-kemudian tu dia jadi satu masalah, iaitu kalau tak sebut tak sah, kan? Okay. Sebenarnya tidaklah merupakan syarat, tapi hanya membantu sahaja mengikut huraian sebagian ulama. Okay. Itu adalah berkenaan dengan niat. Kemudian Ibn Taymiyah, maknanya penjelasan daripada Ibn Taymiyah adalah berkenaan dengan definisi ikhlas dan dalil-dalil yang berkaitan dengan ikhlas. Ini mungkin kita dah biasa dengar, jadi kita anggap ini sebagai satu ulang kaji. Antaranya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama. Okay. Jadi kita diperintahkan dalam melaksanakan agama perlu ada keikhlasan. Perlu ada keikhlasan. Okay. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Okay, sebelum kita teruskan, saya nak tanya satu soalan. Boleh tanya soalan? Iaitu, apakah maksud ikhlas? Apakah maksud ikhlas? Maksudnya? Melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau ada orang kata bahawa saya maksud ikhlas ialah saya tidak mengharapkan balasan, betul ke salah? Macam dalam kad zaman dulu, kad hari raya tu, dengan ingatan tulus ikhlas, maksudnya tak balas pun tak apa. Saya bagi kad ni ikhlas, kalau kamu tak balas balik pun tak ada masalah. Okay, jadi itu maksud ikhlas mungkin pada sebahagian kita lah kan, sebahagian masyarakat mungkin di Malaysia. Betul tak definisi itu? Mengatakan ikhlas ialah tidak mengharapkan balasan, ataupun ada huraian kat situ. Siapa boleh jelaskan sikit? Betul ke ataupun betul sebahagian? Betul sebahagian. Okay, yang salahnya mana, yang betulnya mana? Tidak mengharapkan balasan. Dia berhenti situ kan? Sambung lagi, daripada makhluk, tetapi mengharapkan balasan daripada Allah. Okay, so itu ikhlas yang sebenarnya. Okay, ikhlas bukannya tak mengharapkan apa-apa, tidak. Kita, ikhlas ni ialah mengharapkan hanya daripada Allah. Okay, kalau pandangan sebahagian tokoh sufi ialah tak mengharapkan apa-apa pun, kerana kita hanya sembah Allah dengan cinta. Siapa sembah Allah dengan mengharapkan balasan, dia adalah ibarat tajir, businessman. Tak betul lah. Siapa yang sembah Allah kerana takut, dia adalah ibarat, dia adalah ibarat apa? Hamba abdi. Tak betul juga, tak ikhlas. Tapi siapa yang sembah Allah kerana cinta semata-mata, dialah yang ikhlas. Ini orang sufi cakap lah kan? Okay, saya mengatakan tak kena kan? Bukan saya lah, saya mengambil daripada kata-kata ulama' kita. Kerana ulama' kita mengatakan bahawa Boleh kita bangun lukis? Boleh? Ada pen tak? Tak ada marker pen, tak apa? Kalau ada lah kan? Kalau ada. Ulama' kita mengatakan manusia ni menuju kepada Allah ibarat seekor burung. Okay, cinta adalah kepalanya. Cinta pada Allah tu kepalanya. Alhamdulillah. Kepak yang satu adalah apa? Harap kan? Ar-rajak. Kepak yang satu lagi adalah takut. Khauf. Al-khauf wal-rajak. Okay, so kena boleh tak seekor burung tu dia terbang dengan kepala saja? Tak ada. Okay, dia terbang dengan kepala dan satu kepak, satu sayap. Boleh ke tak boleh? Tak boleh juga. Okay, dia terbang dengan dua sayap, kepala tak ada. Pun tak ada juga kan? Dia kena ada tiga-tiga sekali. Okay, dengan konsep ni pastinya diambil daripada Al-Quran dan Sunnah kan? Dengan konsep ni saja kita dah boleh sanggah kefahaman yang salah berkenaan dengan ikhlas. Okay, siapa yang kata orang yang harap, orang yang ada pengharapan, maknanya nakkan syurga kan, dia adalah tajir, dia adalah businessman, jadi dia tak ikhlas, kita mengatakan tak betul. Kenapa? Kerana Allah pun sendiri pun sebut, hal adullukum ala tijarah, hendakkah sekiranya aku tunjukkan kepada kalian satu bisnes, tunjikum min azabin alim, satu perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah wal yawmil akhir kan, al-ayah, beriman dengan Allah hari akhirat. Maknanya ini perniagaan, inilah perniagaan yang paling laba, ataupun yang paling apa, paling untung, perniagaan iman kita dengan Allah. Sebab tu rabihal bai'a Suhaib Ar-Rumi bila dia bagi semua harta dia pada Quraisy dan dia berhijrah sehelai sepinggang, apa Nabi kata? Suhaib telah untung dalam jual belinya. Jual beli apa? Dia jual apa? Dia tak jual, dia melepaskan dirinya daripada harta tu dan berikan harta tu kerana Allah untuk dia lepas dapat melaksanakan ibadat. Kan, kalau dia kalau untung jual beli, maknanya dia bagi harta, Quraisy bagi balik harta. Tak, Quraisy rampas harta dia. Okey. Jadi istilah businessman tidak ikhlas tak betul dalam agama. Businessman kan yang sebenarnya adalah yang melakukan amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul eh? Okey. Orang yang takut kepada azab pula. Orang yang takut pada azab. Kan? Dikatakan sebagai abdun, hamba abdi pula. Hamba abdi buat kerja ikhlas tak? Taklah, dia kena paksa buat, dia buat. Secara umum lah kan, secara umum. Ada juga hamba abdi yang bagus kan. Okay. Jadi mereka mengatakan dua-dua ni tidak ikhlas. Sedangkan tak begitu. Kan? Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada waktu malam siapa? Hambanya. Memang kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita kena tak, bila hamba artinya kita takut pada azab yang Allah SWT ancam kepada kita. Okay. Kemudian cinta pula. Cinta adalah kepala kan? Bila sebut kepala tu dengan badan sekali lah kan. Okay. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman, cinta mereka jauh lebih terhadap Allah berbanding dengan cinta orang kafir. Kan, cinta orang kafir kepada Allah, kepada Tuhan yang mencipta ni, dia percayalah juga kan, mereka percaya. Tapi di samping tu mereka buat syirik. Orang Islam tidak, tak ada syirik. So bila tak ada syirik, cinta mereka adalah satu cinta yang bersangatan, cinta yang begitu hebat pada Allah. Okey, so kena ada tiga benda ni, cinta, harap dan takut. Okey. Saya sambil-sambil cakap tu, saya sempatlah lukis seekor burung ni kan. Ingatkan nak lukis kat situ, tapi kat sini pun cukup lah kot. Kan? Okay, so pandai-pandai lah bayangkan dan lukislah benda tu. Yeah. Jadi itu maksud ikhlas. Ikhlas ialah kita buat kerana Allah, sucikan kerana Allah. Bila sebut suci maknanya tak ada syirik. Kan? Bila sebut suci juga ialah tidak ada bid'ah. Kan? Dan bila sebut suci ialah hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tiga benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita rasa macam biasa kan? Macam biasa. Tapi kadang-kadang bila sampai ke dalam dunia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang tiga benda ni kita terganggu. Terganggu. Dia tak? Kan? Dia bukan duit letak tepi, lu letak tepi. Kan, sekarang ni bila nak berceramah kan, kan siapa pernah ceramah kat sini, saya tak, saja tanya boleh? Boleh kan? Siapa pernah berceramah kat sini? Ustazah ada, kalau ada ustazah lah kan. Ada tak siapa yang pernah ceramah ataupun beri taklimat ke apa? Ha? Ada? Ada kot lah kan. Rasa macam mana bila orang semua tengok kat kita? Ha? Mula-mula rasa gerun. Kan, lama-lama rasa? Rasa syok, seronok. Itu masalah. Kan, mula-mula tu rasa nak cakap takut kan. Memanglah kan, tapi dah lama tu rasa orang tengok tu, aku hebat, orang semua tengok kat aku. Itu masalah tu. Dia masalah apa? Dia dah mula macam mengharapkan sesuatu lain daripada Allah. Ini masalah. Dan benda tu akan jelas terbukti bila tak ada orang, dia cancel kelas. Kita dah ceramah, dah biasa orang ramai, tiba-tiba datang satu tempat tu, 20 orang yang tak, saya tak biasa kalau 20 orang. Nampak tak? Itu bahaya. Okay, cukup bahaya. Okay. Dan takut juga begitu. Kadang-kadang berlaku bila kita cakap kita takut pada Allah kan, semua kan. Tiba-tiba ada satu apa? Musibah yang akan dirancangkan terhadap kita. Kita takut terhadap musibah tu lebih daripada Allah. Okay. Jadi itu semua adalah satu benda yang kita kena minta agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Pelihara daripada kesilapan dalam tiga perkara ni lah. Sama ada kesilapan dalam cinta, dalam takut, dan juga dalam pengharapan. Khauf, raja dan mahabbah. Hati-hati. Kan ada orang silap dalam mahabbah, cinta. ada orang silap dalam pengharapan, ada orang silap dalam takut. Saya pernah dengar seorang tu, dia sampai ke tahap sampai ke tahap dia cakap kat anak dia, dia perempuan lah kan, saya tahu pun daripada makcik saya, dia cerita kan, dia kata, saya beritahu pada anak saya supaya, supaya tawakal pada Allah SWT. Apa sahaja rezeki adalah dari Allah. Tetapi dalam diri saya sendiri, saya merasakan kalau suami saya mati, matilah saya. Macam itulah lebih kurang kan. Saya rasa macam kalau suami saya mati, saya tak, macam tak ada tempat bergantung lagi dah. Okay, so hati-hati. Benda tu kita kena sentiasa didik diri kita kan. Okay, suami mati pun rezeki adalah di tangan Allah, bukan tangan suami kan. Ha, kalau yang mungkin isterinya banyak membantu pula, bila isteri nak sakit tenat kan, dia dah risau. Tak, yang memberi rezeki adalah Allah dan bukannya isteri kita tu, bukannya anak kita. Okay, ha, so benda ni bagi biasa kita, kita kena bagi telinga kita dengar sentiasa, supaya kalau berlaku, insya-Allah kan, benda tu akan memberi kesan pada kita. Okay, alladhina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mereka yang sentiasa mendengar ucapan-ucapan dan ikut yang terbaik. Okay, kemudian dijelaskan lagi selepas itu, di samping kehebatan ataupun kepentingan ikhlas, dijelaskan juga tentang riak. Dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Okay, mereka yang bila solat, mereka buat apa? Mereka menunjuk-nunjuk. Riak adalah menunjuk-nunjuk kan. Riak adalah menunjuk-nunjuk. Macam mana? Kalau kita pergi solat, bukankah solat kita ditunjukkan pada orang? Ha? Secara tak langsung, memang kita dah tunjuk lah kan? Ha. So, adakah kita termasuk dalam ayat ni? Kenapa tidak? Ha? Kerana kita buat, kalau kita buat kerana Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat, memang Allahu Akbar, bila ada orang lalu je, jadi segak sikit, itu ada masalah tu. Kan? Bila kalau biasa-biasa, tak ada masalah, mak tua datang, rajin sikit, kita ada masalah kat situ. Okay? So hati-hati, benda ni perlu di muhasabahkan oleh setiap seorang daripada kita. Kalau terlintas dalam hati, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dah sebut dah cara dia, situasi yang berlaku dan cara nak atasi dalam kitab dia Jawami'ul Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam. Okay, mensyarahkan hadis 40 tu kan. Dia kata orang yang buat ibadat ni kan, ada jenis yang dia sebut solat lah kan, Allahu Akbar, masa Allahu Akbar ikhlas kan, tiba-tiba dia tara'a riak. Riak tu muncul. Macam tadilah. Allahu Akbar, tiba-tiba mak tua datang kan. Dia lainlah. Dia pergolakan berlaku dalam hati tu. Kan, daripada tadi kerana Allah, di samping kerana Allah tu nak tunjukkan mak tua juga kan. Kita lawan lah. Okay. Dia permulaan. Dia kata permulaan ikhlas. Berlaku, masuk sikit riak. Kan, apa yang dia perlu buat ialah dia buang. Dia kena muhasabah balik masa solat tu, bahawa bukan kerana mak tua, bukan kerana adik ipar, abang ipar dan sebagainya, tapi kerana Allah. Lawan. Okay, teruskan. Tak ada masalah. Okay, dia kata yang kedua ialah orang yang takbirnya okay, masa takbir tu mula ikhlas, kemudian ada riak dan berterusan riak. Ini amalan dia tak tahulah ke mana. Maknanya tak terima lah. Dia berubah daripada ikhlas kepada riak. Lagi satu mungkin ni tak, saya tanya. Ada tu lagi. Simpan jap. Yang ketiga ialah daripada mula dah riak. Ini masalah, kena mula balik. Daripada mula dah riak, maksudnya dah Allah tak terima. Okey. So hati-hatilah masa nak mula tu, kena mulakan dengan betul. Kemudian ada gangguan, itu benda biasa, dan lawan gangguan tersebut. Okey. Contoh satu lagi, macam katakan kita orang sunnah sembang berjemaah kan. Kita sama-sama faham, kita rapat kaki kan. Tapi nanti kita tengok macam ada satu golongan-golongan tablier kan. Mereka ingin beribadat, ingin suka beribadat. Tapi aturan-aturan semayang ni langsung kita tengok macam tak ada ikut sunnah kan. Jadi pada masa kita nak solat tu, dengan siaran tak langsung tu macam kita nak contoh kata kita nak semayang ni bukan di dalam solat. Contohnya sebelum kita solat ni, contoh nak tunjuk kepada mereka supaya kita ni cara sunnah punya semayang ni merapatkan kaki, kan. Jadi beza dengan mereka tu, mereka kuat beragama, kuat beragama, ingin nak kembali kepada Quran. Tapi banyak yang menyimpang Quran hadis. Tapi siaran tak langsung tu bukan di dalam solat tu kita menunjuk kata kita ni nak tunjuk kepada dia tu semayang aku bagus. Tetapi supaya dia iktibar macam mana cara orang sunnah ni punya semayang kaki rapat, mendidik supaya dia tengok cara kita semayang. Tapi bukan di dalam semayang tu kita menunjuk kepada dia kata aku semayang ni nak tunjuk kepada dia. Tapi secara tak langsung tu kita macam menunjuk kata oh, supaya dia dapat, oh macam mana dia pun cara surat kaki merapat. Macam mana, macam mana Ustaz? Okay, secara umumnya kalau kita buat ibadat nak tunjukkan cara ibadat tak ada masalah. Okey aja, memang tujuan kita adalah nak menunjukkan cara ibadat. Okey. Dan itu pun yang Nabi buat, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Kan? Para sahabat pun buat yang sama juga kan. Bila contohnya bila ambil wuduk kan. So para sahabat panggil orang tunjukkan cara wuduk kan. Kemudian mereka mengatakan beginilah aku, saya melihat, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk. Memang ni nak tunjuk cara. Itu tak ada masalah. Okey. Selagi mana, niat kita adalah untuk menunjukkan cara. Bukannya nak menunjukkan kehebatan kita. Ni benda tu lain. Yang kita solat nak tunjukkan cara. Tak ada masalah. Kan? Jadi siapa makmum tu tengok di belakang nanti kita solat betul-betul, bukan solat tunjuk gitu, tidak kan? Solat Allah ni takbir macam ni, Allahu Akbar. Okey, dah faham? Bukan itu. Itu mengajar kan. Ni solat, kita nak solat betul-betul, ikut saya solat. Okey. Allahu Akbar. Yang belakang semua tengok makmum, tengok Allahu Akbar. Okey. Tengok. Dan itu yang dibuat oleh para sahabat. Kan? Bahkan mereka mengatakan salah seorang sahabat mengatakan la armuqanna salata Rasulillah. Aku akan melihat dengan teliti solat Rasulullah. Maksudnya masa Nabi solat. Kan? Okey. Kemungkinan besar masa dia bersolat dengan Nabi. Okey. Jadi kalau kita nak tunjukkan sesuatu amalan yang sunnah, dan supaya orang ikut amalan tu, tak ada masalah. Man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, dia akan mendapat pahala tu dan pahala orang yang melakukannya. Hadis itu disebut oleh Nabi SAW pada berkenaan seorang yang bawa sedekah kan. Bawa sedekah. Okay. So Nabi kata siapa yang buat menunjukkan kepada satu kebaikan, dia akan dapat pahala tu dan pahala orang yang ikut. Okay. So itu tak ada masalah. Selagi mana hati dia memang nak sedekah dan nak tunjukkan cara yang sebenarnya, bila Nabi minta sedekah kita kena bawa lah kan. Jangan bila Nabi minta kita buat tak tahu kan. Bila ada keperluan orang minta kita buat tak tahu sedangkan kita ada kemampuan. Okay. Dan benda tu kalau perlu dilakukan di depan orang, buatlah depan orang, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau boleh dibuat di belakang orang, maksudnya tanpa pengetahuan orang, lebih baik. Okay. Tapi untuk nak menggalakkan orang tak ada masalah. Okey. Okey. Syaratnya tadi, selagi mana niatnya adalah untuk nak menggalakkan orang, tunjukkan ini cara dia, boleh. Dan jangan ada rasa macam saya ni hebat daripada kamu semua. Itu jangan. Okey. Riak ni kategori dosa besar. Kan? Dia dosa besar yang paling dosa besar yang paling besar lah kiranya. Kan? Kerana namanya syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik kecil itu adalah dosa yang antara yang paling besar. Kerana dia menghapuskan amalan. Okay. So memang bila kita tahu benda ni kan, bila kita tahu tentang riak, sebenarnya antara fungsi larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap riak ni adalah supaya kita sentiasa muhasabah. Betul tak? Kalaulah katalah seorang tu dia buat satu benda kan, dan dia tak perlu maknanya tahu tentang riak ni, dia akan buat jelah. So mungkin akan sampai satu masa dia akan daripada iman dia naik akan turun kan. Tapi bila ada saya tak boleh buat riak, saya tak boleh sumah. Sumah ni nak bagi orang dengar tentang kehebatan dia. So dia bila buat setiap amalan yang saya buat kena hindari daripada riak, sumah. Riak, sumah. Riak orang nampak, sumah orang dengar. orang tak tahu pun kita kat sini, tapi sampai berita tentang kita. Buat apa, datang masuk, datang kelas lah apa semua kan, sampai berita. Kita nak yang tu, masalah. Okay. Tapi kalau kita nak yang tu supaya orang ikut cara ini, tak ada hal. Tapi nak yang tu kerana kita hebat, mereka tak hebat. Kan? Okay, beza antara dua tu. Dan kita teruskan kat sini, wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surah An-Nisa ayat 42, bila mereka diri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak, ingin dipuji di hadapan manusia. Nampak, nak pujian. Okay? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Okay, dan hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang riak ni dia kadang-kadang tak berlaku pada kita. Kan? Dia berlaku pada orang lain untuk kita. Macam mana, faham ke tak? Ne? Maksudnya kadang-kadang kita okey je, tak ada masalah sangat. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita kata, tengok tak sepatutnya dia kat situ, sepatutnya entah yang kat situ. Oh, jadi bila kena tu, ish, kita pun rasa betul juga kan. Awak dia ada kat situ, patutnya aku kat situ. Bukan dia. Tak, kita kena cakap kat kawan kita. Cakap kat dia apa? Cakap kat dia, tak, Allah dah letak dia kat situ, kita sokong dia. Okay? Ingat Imam Syafi'i kata apa? Wajidtu anna hadzal ilma yasilu ilan nas. Aku suka ilmu ini sampai kepada orang ramai. Walam yunsab ilayya minhu syai. Dan tidak dinisbahkan sesuatu pun daripada ilmu ini kepada saya. Kepada Imam Syafi'i. Okay? Ambil itu, ambil benda-benda, kata-kata apa dia panggil lah, wisdom mutiara macam ni yang kita ambil. Fikir balik, oh macam tu sebenarnya. Kan? Tapi kadang-kadang kalau kita tulis buku tak ada nama, masalah juga kan, orang tak boleh baca. So, tapi letaklah nama tu, tak ada masalah. Jangan sampai tahap saya nak tulis hamba Allah, tak boleh lah. Kan? Okay? Cara betul, tapi niat tu. Tulis nama, tulis nama. Tak ada nama, orang tak kisah. Eh, saya ISBN saya tak mau. Kan? Kita nak buat ke lillah. Yang penting sampai ilmu. ISBN tak ada, orang anggap apa? Kan? Tak berdaftar. Jadi orang rasakan betul ke buku ni, ke perpustakaan negara tak simpan ni, maksudnya ish, tak daftar apa semua. Buat ikut prosedur, buat ikut prosedur. Tapi niat tu yang penting. Seperti Imam Syafi'i ada buku, bukan tak ada kitab, ada. Tapi dia tekankan niat kena jaga. Jangan buat buku untuk nak rasakan yang inilah dia Imam Syafi'i. Tak ada Imam Syafi'i, orang tak boleh tahu. Tak, bukan itu. Inilah dia, saya macam ni. Kalau tak ada ni, orang tak dapat ilmu ni. Orang boleh sahaja Allah berikan daripada sesiapa yang lain. Kan? Dan kita nak tekankan bahawa jangan ada perasaan saya lah yang hebat di situ. Okey. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak, nak mempamerkan kepada orang ramai. Okey, dia nak tunjuk-tunjuk kepada orang lain. Okey. Okey. Dan macam mana kita nak tahu kan? Di sini ada macam saya tanda sini satu macam tips daripada Ibn Taymiyah. Macam mana kita nak tahu kita ikhlas ataupun tidak? Macam mana? Jawapan dia, orang yang ikhlas tidak peduli seandainya semua penghargaan dan pujian manusia tertuju kepadanya. Maknanya dia tak kisah tentang pujian dan penghargaan. Kalau kita dapat rasakan begitu, adalah keikhlasan. Kalau kita merasakan pergi satu tempat kan, tak ada, dia panggil apa, kerusi VIP ke kan, kita terasa, maknanya ada masalah pada kita. Okay. Pergi satu tempat, kalau kita ustaz, orang tak panggil ustaz, orang panggil encik je kan. Apatah lagi pakcik, Allah kan. Muda-muda panggil pakcik kan. Rasa macam mana? Ish, terasa lah saya kan. Tak, biar. Tak ada masalah pun. Okay, pasal itu semua adalah gelaran-gelarannya. Ada faedah? Tak ada faedah sangat pun. Okay? Jadi, Ibn Taymiyah sebutkan, orang batasan ikhlas, sebagaimana perkataan sebagian ulama adalah bahawa orang ikhlas tidak peduli. Dia tak kisah. Seandainya semua penghargaan dan pujian manusia tertuju kepadanya. Kalau dia tak kisah lah dengan apa? Dengan penghargaan, dengan pujian. Tak ada pun, tak ada masalah, ada pun dia tak kisah. Okay. Ha, kadang-kadang kita bila ada kita rasa syok kan. Bila tak ada tu, kita cuba nak apa, nak kuatkan semangat lah. Pasal tak ada orang puji kita. Ha, tak ada sama je. Yang penting saya buat apa? Buat kebaikan. Okay. Ha. Sebab apa? Sebab hatinya tulus, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ingin orang lain memperhatikan perbuatannya walau hanya seberat zarah, seberat atom sekalipun. Dia tak kisah pun. Okay, ini yang kita perlu didik diri kita. Didik diri kita. Okey. Tak kiralah saya tak bagi contoh lain, pasal saya tak pernah jadi orang lain. Saya pernah jadi ustaz kan. Jadi ustaz ni kadang-kadang masalahnya ialah apa? Apa masalah ustaz antaranya? Ha? Antaranya ialah tadilah. Kan pergi-pergi tak ada orang. Bayangkan. Pergi-pergi penuh dewan. Dakwah aku berjaya. Ya, pergi-pergi yang datang, Allah Akbar, suku dewan pun tak ada. Apa jadi? Dakwah aku tak berjaya. Macam tu ke? Macam tu ke? Tak kan? Tak kan? Pasal apa? Pasal hadis dah sebut kan? Wayati nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Datang seorang nabi, tak ada pengikut seorang pun bersamanya. Sebelum tu nabi sebutlah satu umat bersama dia. Satu kabilah, satu kumpulan, 10 orang, 9 orang, 3 orang, 2 orang, tak ada orang. Okey. Jadi itu semua ada faedahnya. Faedah pada kita, kalau kita terjadi sekali-sekala jadi macam tu, terima, teruskan juga. Teruskan dakwah kita. Kan? Belum lagi kalau kita pergi dakwah orang caci kita. Pergi dakwah orang sokong, alhamdulillah lah. Pergi dakwah orang caci? Macam mana? Ini hari terakhir saya berdakwah kan, kerana saya menerima cacian macam tu. Okay? Semua benda tu kita kena ingatkan diri kita sebagai ustaz ataupun sebagai orang yang menyampaikan dakwah. Okay, dan setiap seorang dia ada bahagian dia lah. Kadang-kadang kita bukan ustaz tapi kita nak sampaikan kebenaran pada siapalah, mungkin keluarga kita ke apa, kita cakap. Jadi bila cakap je awal hang apa senyap lah kan, aku kenal hang siapa. Kan? Masa dia tahu kita siapa dulu kan. Kita taklah orang, bukanlah orang yang baik dulu kan. Tapi sekarang kita dah jadi baik. Dia kira kita atas rekod lama. Rekod baru tak nak tengok kan. Dia tak tengok update. So kita pun jam lah kan. Macam mana nak buat? Tak, kita cuba teruskan lagi. Ada cara lain. Pelan-pelan. Lama-lama dia akan mungkin satu hari minta maaf. Saya pernah jugalah berlaku kadang-kadang. Ustaz, macam mana nak sebut sikit lah kan. Sikit. So, ada orang kata tak boleh ikut ustaz ni, dia munafik lah kan, orang kata lebih kurang lah kan gitu. Pasal yelah ada kaitan dengan kerajaan apa semua ni kan. Macam kata takpelah, yang nak kata apa saya tak kisah, tapi kalau ada sesuatu yang saya sebut ustaz yang lain lepas bersama kerajaan, saya lain daripada sebelum iklan bersama kerajaan kan. Kalau ada yang lain, okey tak apa, betul lah apa yang dia cakap. Tapi kalau tak ada, nak buat macam mana? Kena terima lah Ustaz. Okay, tak apa. Dah lama lepas tu, rasanya 2 tahun macam itu. Ada satu mesej, saya pun tak simpan nombor tu. Yang saya minta maaf Ustaz, dulu saya sebut Ustaz munafik lah apa semua kan. Ya, tiba-tiba saya tengok Ustaz tak berubah lah pula kan. Ingatkan Ustaz akan berubah. So dia hukum tu awal lagi. Awal lagi kan, sebelum kita jadi munafik tu kan. Tak jadilah kan. Maknanya dia dah hukum lah. Okay, jadi kalau berlaku begitu, apa kena pada kita ni? Adakah kita akan mengatakan lah seorang kata munafik daripada sebelum merebak kepada satu dewan mengatakan saya munafik, lebih baik saya tarik diri macam tu? Tak, teruskan saja, sampaikan. Tapi kena jagalah muhasabah diri kita sentiasa, bahawa hati-hati kan. Okay, baik. Macam orang macam tu, dia berdosa dengan orang yang kata munafik. Jadi kawan tu dah minta maaf, okey lah tu. Kalau dia tak sempat minta maaf, kata orang pun dah mati. Kalau kita dah sebutkan sesuatu yang tak baik pada seseorang, kita kutuk dia kan, rapat lah kira-kira. Kita kutuk dia rapat, kemudian dia meninggal, kita pun tersedar balik semula nak minta maaf. Ulama' kita kata tak, memang tak sempat lah, takkan nak pergi kubur aku minta maaf kan, tak ada kan. Ya, caranya ialah tempat yang kita kutuk dia, kita pergi balik semula puji dia. Tapi tempat itu kena ada orang lah. Macam tu, satu kita fikir, aku cakap dengan siapa dulu yang dia ni jahat. Daripada 10 orang tu, 5 dah mati dah, 5 lagi ada ni, kena sebut balik kat dia. Saya tarik balik semula apa yang saya sebut tentang dia ni kan. Itu cara dia. Itu cara. Okay? Kalau ada harta ke, kembalikan pada waris dia. Begitulah. Okay? So ini kalau tak buat juga, akhirat nantilah. Itu je. Dia sama ada kat dunia ataupun di akhirat. Tapi kat akhirat tadi, yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak memberi manfaat harta mahupun anak-anak. Okay, amalan sahaja. Amalan tu memang kawan tu akan ambil amalan kita lah. Kan? Ataupun dia akan maafkan. Ada juga kondisi tu. Okay? Dalam hadis-hadis Nabi. Okay. Kemudian, kita teruskan lagi insyaAllah sebelum kita rehat. Berkenaan dengan ikhlas, ikhlas mencakupi semua perbuatan. Perbuatan dan perkataan. Okay. Tapi tak semua orang Islam ni ikhlas, kan? Namun Ibn Taymiyah mengatakan sebahagian besar perbuatan orang Islam adalah menepati ikhlas. Dan beliau mendatangkan beberapa contoh. Antaranya majoriti kaum muslimin puasa kerana Allah. Secara umum lah kan, orang Islam kalau puasa kat mana-mana pun memang kerana Allah. Ada tak? Ada tak kerana dia dapat duit ke? Tak ada. Masih kecil-kecil mungkin, tapi dah besar tu dia puasa kerana Allah. Ada tak? Okay. Dan puasa kerana Allah ni macam mana kita boleh sebut dia puasa kerana Allah? Ha? Ha, kerana masa orang tak nampak dia tak minum air. Masa orang tak nampak dia tak minum air. Masa kecil-kecil mungkin kita masuk toilet kan, kita minum sikit kan. Tapi lepas tu berlakon lah macam kita letih kan. Kalau berlakon segar nanti mak kata hang ni biar betul kan. Betul kamu puasa ni. Okay. Jadi kita pun minum, tapi kat luar tu buat letih kan, padahal dalam relax ya. Kan? Okay. Tapi dah besar ada tak kita buat begitu? Tak ada. Ulama kita pun sebenarnya dalam satu bahagian lain, sebahagian para ulama nama-nama saya tak ingat sangat lah kan, di kalangan tabi'in gitu. Dan selepasnya mereka mengatakan dahulu kami belajar asalnya bukanlah kerana ilmu tu sangat pun. Kami belajar kerana nakkan prestige lah kan. Tapi ilmu itu mengajar kami untuk ikhlas. Dia boleh jadi gitu. Kadang-kadang dia kahwin kerana nak perempuan tu. Kan? Memang kan. Dia masuk Islam kerana nak kahwin dengan perempuan ni. Tapi lepas tu kan, perkahwinan itu kan dengan ilmu yang dia dapat menjadikan dia seorang Islam yang baik. Boleh jadi macam tu. Okay, dan itu benda yang baguslah. Okey. Jadi puasa contohnya menunjukkan ada keikhlasan kan pada majoriti umat Islam. Okey, orang yang sentiasa menjaga solatnya kan menunjukkan ada keikhlasan. Dulu kita solat masa kecil-kecil, kalau tak kena apa rodam eh. Tak kena rotan, tak sembahyanglah kita. Mak kita tak ada, relaxlah hari ni cuti. Betul tak? Tapi sekarang ni tak ada orang pun, kita akan solat juga. Lambat ke cepat akan solat juga. Betul tak? Okay? Lambat letih ke apa semua, terjaga nanti kita rasa bersalah. Betul tak? Kalau kita katalah letih sangat, balik kita tidur sekejap insyaAllah, tiba-tiba 3 jam. So 3 jam tu tidur pukul 6, 7, 8, 9 lah. So dah maghrib dah lepas. Apa jadi pada kita? Kita kata adakah kita akan merasakan kalau dah maghrib lepas tak apalah, dah burn lah, terbakar lah, burn kan, maknanya hapus lah, so buat isyak sahaja, tak kan? Kita kan kalau ada juga fatwa yang mengatakan kalau terlupa maknanya kita solat masa tu, ada hadis kan, so kita akan solat juga maghrib dan isyak. Bila kita solat maghrib dan isyak ni, kita merasakan macam happy ke rasa macam salah kan? Itulah dia tanda keikhlasan dalam hati kita. Okay. Kadang-kadang kita dengan suami ke dengan isteri ke kan, suami balik letih, kita pun letih juga. Jadi suri rumah ni kerja lebih daripada suami yang kat luar kan. Tapi suami nampak tak ada kerja kat rumah kan, jadi dia marah, kita marah. Lepas tu dua-dua apa? Dua-dua menyesal. Tak patut aku marah tadi. Betul tak? Okay. Jadi itu menunjukkan ada keikhlasan dalam apa dia? Muasyarah. Dalam hubungan ataupun kehidupan dalam keluarga. Okay. Nabi SAW sebutkan idza raaitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang biasa ke masjid, persaksikanlah bahawa dia orang yang beriman. Ya, okay. Kerana dia nak pergi masjid tu, dia akan fikir banyak benda. Kan, dia akan mengatasi banyak benda, iaitu benda-benda urusan dunia. Ya. Okay. Dan ini berdasarkan kepada firman Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa aqamas salah, mendirikan solat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada sesuatu pun kecuali Allah. Ini adalah kenyataan umum. Kenyataan umum ni pastinya kita kaitkan dengan dalil-dalil lain selagi mana imannya tidak terbatal lah kan. Kalau dia pergi solat, lepas tu dia dia sembah kubur, terbatal lah iman dia. Tapi kalau dia benda-benda syirik dia tak buat kan, maksiat adalah sikit-sikit dia buat, tapi masjid sentiasa dia pergi kan. Waqalbuhu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan lelaki yang hatinya sentiasa berkait rapat ataupun sentiasa terikat dengan masjid kan. Salah satu daripada tujuh golongan yang akan menerima berada di bawah bayangan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Contoh lain adalah wuduk. Kan? Wuduk dalam solat ni. Orang solat dia kena wuduk kan? Wuduk ni adalah benda yang ghaib. Ghaib daripada orang lain lah. Yang tahu wuduk ni siapa? Kita aja. Yang tahu wuduk satu apa dia lagi ah? Puasa. Yang tahu puasa siapa? Kita lah. So wuduk ni pun macam puasa juga. Yang tahu kita. Okey. Sebab tu Allahu Akbar tiba-tiba keluar angin. Yang tak berbunyi lah dan tak ada bau. Siapa tahu kat situ? Tak ada orang tahu pun, kita seorang tahu. Nak teruskan ke nak berhenti? Kalau saya berhenti, nanti orang kata saya ni jenis tak lekat wuduk. Jadi malulah. Betul. Kan? Ha, so tak apalah, teruskanlah balik dia qada. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, hati-hati, tak boleh. Okey. Tapi Nabi SAW dah berikan satu cara. Kalau kita terbatal wuduk, kan Nabi kata apa? Keluar dalam keadaan kita tekuk hidung kita. Seolah-olah apa? Seolah-olah ada darah. Kan? Jadi orang yang maknanya kita akan menyelamatkan diri kita dan orang lain daripada bila kita keluar je orang akan fikir tu jelah. Apa dia? Dia ni dah keluarkan angin kan, dah kentut. Okey, jadi orang akan mungkin permainkan kita ke apa. Jadi kita selamatkan dia daripada kutuk kita, dan kita selamatkan diri kita daripada dikutuk. Kan, tutup hidung kita dah jalan. Okey. Dalam satu hadis pun Nabi SAW keluar sekejap untuk solat, tiba-tiba dia suruh tunggu dan dia masuk semula ke dalam rumahnya. Dan dia keluar, baginda keluar kembali dalam keadaan air menitik daripada rambut, basah sikit. Jadi sahabat tanya, Nabi jelaskan, aku terlupa mandi wajib. Berani tak nak buat gitu seorang ni? Pergi dah keramat apa semua, Allah aku terlupa ni, aku mana nak buat ni? Ha? Kita ada dua cara lah. Satu, kita minta seorang ke depan, saya ada masalah sekejap, seorang depan kita pergilah. Ataupun kalau dia berkata kami nak ustaz juga, jadi hampa tunggu dah sekejap 5 minit kan, untuk apa dia? Satgi saya cerita. Yang kita cerita waktu tu nanti tak jadi apa, tak jadi kerja kan. Okay. So datang balik semula dan lepas tu baru huraikan balik semula. Okay. Tapi ini adalah satu perkara yang menunjukkan keikhlasan. Okay. Ini antara cara kita nak tahu kita ikhlas ataupun tidak. Okay. Niat tempatnya dalam hati. Kita ulang balik semula. Dan niat ini adalah mengikut apa yang telah diketahui. Kita nak faham niat kan, kita niat itu kita kena faham sebagai satu lintasan hati kita terhadap sesuatu yang kita tahu. Contohnya, dengar azan kejap lagi, apa akan terlintas dalam hati kita? Solat apa? Solat apa? Solat Zuhur. Betul. Okey. Sebelum solat tu kita pergi ke masjid, apa akan terlintas dalam hati kita? Nak buat apa? Ambil wuduk. Betul? Okay, itu semua apa? Lintasan ni nama dia apa? Ha? Nama dia apa? Keinginan. Okay. Dan Ibn Taymiyyah sebut, itulah dia niat. Itulah dia niat. Okay. Baik. Okay, baik. Kemudian, okay, jelas yang itu. Kemudian pendapat-pendapat para ulama dalam hal melafazkan niat. Ya, so kat sini dia nyatakan beberapa pandangan para ulama. Dia kata mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad mengatakan melafazkan niat disunatkan agar lebih meyakinkan. Sementara sekelompok pengikut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad berkata hal itu tidak disunnahkan, bahkan melafazkan niat adalah bida'ah. So ada khilaf kat sini. Ada khilaf di kalangan ulama. Okey. Namun kita mengambil pandangan yang kedua, iaitu melafazkan niat tak adalah, kan? Tak ada, tak ada dalilnya, kan? Ertinya lebih mirip kepada bida'ah. Kalau kita tak sebut bida'ah pun lebih mirip kepada bida'ah. Okey. Cuma kat sini satu benda yang Ibn Taymiyah sebutkan. Dia kata apa? Sesungguhnya suatu upaya untuk menggapai sesuatu yang telah tercapai merupakan suatu hal yang sia-sia. Faham tak? Okay, kita nak usahakan sesuatu yang telah yang telah wujud, yang telah ada, itu adalah benda yang sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya macam tadilah, kita nak pergi, kita nak pergi ambil, kita nak pergi masjid. Lepas dengar azan, kita nak pergi masjid. Dah kita dah set up dah dalam minda kita bahawa kita nak apa? Nak ambil wuduk. Lepas nak ambil wuduk, kita nak masuk untuk solat. Kan? Kalau ditolak jadi imam, kita dah niat untuk, kita bergerak ataupun dah niat untuk nak jadi imam. Betul? Kan? Ataupun kalau tak ditolak jadi imam, kita dah niat masuk saf tu untuk jadi makmum. Sembahyang Zuhur berapa rakaat? 4. Kerana semua tu dah ada dah, kan? Dah ada dah, kan? Dah hati kita. Okay. Tiba-tiba kita nak mengusahakan lagi. Kan? Nak usahakan lagi benda tu dengan bercakap. Ini adalah benda yang sia-sia. Pasal dah ada dah. Okay. Benda tu dah dapat dah. Kenapa nak buat lagi? Tak boleh buat. Okay. So ini pandangan Ibn Taymiyah untuk menguatkan mazhab yang kedua, iaitu lafazkan niat adalah satu yang bukan sunnah tetapi adalah merupakan bida'ah. Okay. Tapi tetap kita di sini, kan, dalam hal-hal yang ada khilaf yang agak muktabar begini, kita tidak begitu cepat untuk nak menghukum orang. Kalau dia niat juga, kita mengatakan okay, dia ambil pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Okay. Ha. Mengikut satu pandangan adalah bid'ah, mengikut satu pandangan adalah sunnah juga untuk meyakinkan. Bukan sunnah, bukan syarat. Sunnah untuk nak meyakinkan. Bila kita sebut usalli fardhu zuhri 4 raka'atin, ingat lagi. Kan? Makmuman. Alhamdulillah ta'ala, kan? Okay. Ha, bila kita sebut tu, menguatkan lagi, meyakinkan. Itu yang saya sebut tadi. Bukannya nak mensyaratkan. Tak sebut tu batal. Tak. Kerana saya pernah ditanya lah oleh seorang pakcik ni. Dia kata, pakcik saya lah, kan. Dia kata Lan, Niat jamak kasar macam mana? Nak tahu ke? Macam nak tahu, nak. Okay. Macam ni. Saya pun sebut lah usalli fardhu dhuhri. Kan? Apa? Ha? Jam'an ilal asri. Jam'an ilal asri, lepas tu qasran lillahi ta'ala. Dalam bahasa Melayu boleh tak? Okey, kita bagilah bahasa Melayu. Sahaja saya sembahyang fardu zuhur, dijamakkan ataupun bersama fardu asar secara qasar. Makmum secara qasar menjadi makmum kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata ulang sekali lagi. Saya kata macam ni. Tak, nak ulang ni boleh, tapi tak tahu pakcik boleh hafal ke tak, kan. Jadi saya kata macam ni lah. Macam ni, ingat dia dalam hati kita, sembahyang tu apa? Fardu zuhur jamak dengan asar. Okay. Buat tu pula secara qasar, iaitu dua-dua. Betul? Ingat? Boleh ingat? Boleh. Jadi makmum ke jadi imam? Aku jadi makmum lah, dia katakan. Okay, makmum. Okay. Buat tu kerana Allah ke kerana orang lain? Kerana Allah lah. Okay, ya, benda ni semua, kan, masa takbir tu ada dalam hati. Boleh buat tak? Boleh. Okay, cukup. Okay, cukup. Kerana kalau kita nak wajibkan benda ni pun, susahkan orang. Sebab tu kat sini pun hal itu disunnahkan. Pandangan pertama mengatakan disunatkan agar lebih meyakinkan. Tapi kalau dah jadi menyusahkan, kan? So kita kembali pada yang asal, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, apa dia? Niat itu tempatnya dalam hati. Okey. Satu benda yang ditekankan di sini ialah kalau kita kalau kita niat tu dah ada, kemudian kita sering melafazkan. Okay. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan benda yang dah ada, kita nak wujudkan lagi, macam benda yang sia-sia pasal dah ada dah. Okey. Satu benda yang disebut kat sini, kalau kita perhatikan berlaku dekat Malaysia ni, iaitu maka dengan itu banyak manusia yang terjerumus ke dalam berbagai perasaan was-was dan keraguan. Banyak tak berlaku kat Malaysia? Banyak. Kan? Masuk bilik air, lambat keluar. Pasal apa? Ha? Was-was apa? Was-was ni ada lagi ke tak ada lagi najis ni kan? Okey, satu lagi. Satu dia was-was dekat, ni tak maksud, dekat kemaluan dia. Was-was pula dekat baju dia. Ketiga, was-was pada tempat tu. Jadi dia bukan jadi mandi wajib, tidak, sahajalah kan. Bukan jadi ambil wuduk, tidak. Dia jadi basuh tandas, basuh bilik air. Jadi lambat kenapa? Bila masuk tu dah kena basuh dulu kan. Lepas tu kalau dia kencing pula, terpercik sikit, dia tak percik pun, dia was-was rasa kan, terpercik tu dia akan basuh balik, jenuh kan. Jadi dia akan basuh balik semula kan. Keluar, kenapa kau lambat sangat ni? Tak ada apa-apa kan. Pegang sikit, ish, kenapa ni basah ni? Basah tadi pasal basuh semua. Kenapa basuh semua? Was-was tu dah keluar dah. Okay, so hati-hati. Masa saya belajar dulu pun, biasanya yang akan lambat keluar bilik air adalah yang dari Nusantara. Nusantara tu maksudnya dari Malaysia, dari Indonesia. Pasal apa? Was-was. Was-was banyak. Okay. Dan was-was ni adalah satu penyakit. Hati-hati. Jangan sampai was-was ni menyebabkan kita jadi apa? Jadi seorang yang apa dia panggil lah, mungkin boleh sebut psycho lah. Dah psycho dah. Pen ni kan? Siapa pegang tadi? Ni US, USM kan? Ada tak orang Islam semua ke? Tak kan? Ada juga orang kafir kan? Orang kafir tu mungkin dia baru lepas makan. Babi, dia basuh ke tak betul tangan dia tu? Dia pegang pen ni, dia pegang mikrofon ni, kita pegang. Sudah tangan kita. Kan? Jangan sampai tahap tu, memang cukup bahaya. Jangan sampai tahap tu. Saya sebut ni pasal dah jumpa orang macam ni. Dah jumpa. Asal dia was-was. Banyak benda yang was-was. Okay? So hati-hati, jangan sampai ke tahap tu. Dan antara perkara yang boleh menyampaikan kepada was-was mengikut Ibn Taymiyah ialah bila kita terlalu menekankan lafaz dalam niat. Dan sebab tu kadang-kadang ada yang takbir Allah kan, diulang banyak kali. Nak sampai tak jadi balik. Nak sampai lah kan, tak jadi. Pasal dia nak menghadirkan berapa 13 rukun agaknya niat tu kan, dalam ni. Okey. Tapi bila elok je imam takbir rukuk, boleh pula masuk niat dia. Kan, okey. Jadi bukan kita nak permainkan, tapi ini adalah benda yang bahaya. Orang Arab kata, syarrul baliyati ma yudhik. Kan? Bala yang besar ialah apabila menjadikan kita gelak ketawa. Ini bala besar. Kita sebut tadi, saya sebut tadi tu. Tu bala tu. Musibah. Tapi bila kita dengar, kita tergelak kan. Menunjukkan itu dah sampai ke tahap yang dahsyat. Okay, kalau bala tu sampai, kita menangis, okey lagi. Bala sampai kita gelak. Maknanya itu tahap yang dahsyat. Okay? Baik. Saya rasa kita boleh rehat dulu sekejap kat sini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berapa minit agaknya, 10 minit gitu. Kita rehat dulu. Dalam pukul 10.13 ke kita masuk balik, insyaAllah. 11.13 insyaAllah. Wallahu'alam.